اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadhul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan Suara Kalbu di Irian Jaya. Juga pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Reja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Majalisus Syahri Ramadan. Kemarin kita sudah membahas adab-adab yang wajib, hanya dua, yaitu melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang, beserta beberapa contoh tentang hal itu. Sekarang kita masuki al-adab al-mustahabbah lisyam, adab-adab yang disunnahkan selama saum. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan agar saum kita ini benar-benar berkualitas, benar-benar sesuai dengan yang Allah syariatkan, bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan, bukan seadanya. Apa saja adab-adab yang disunnahkan? Pertama adalah makan sahur. Makan sahur ini malas ya rata-rata. Mungkin karena dalam keadaan masih ngantuk. Bangun 3:30. Ibu-ibu mungkin jam 3 sudah bangun mempersiapkan. Bapak-bapak, anak-anaknya dibangunkan 3:30. Dalam keadaan lulungu, kata orang Sunda. Lulungu itu masih terkantuk-kantuk, harus makan. Biasanya malas, inginnya tidur lagi. Jiwanya ingin tidur lagi, fisiknya dihadapkan ke makanan. Jadi gak sinkron, gak klop. Akhirnya malas, terlebih melihat menunya umpamanya. Cuma sama gepuk, gep kerupuk gitu ya. Jadi tambah malas ya. Untuk memotivasi kita memakan sahur, kita jelaskan sahur itu bukan sekedar makan agar kenyang aja, enggak. Tapi banyak aspek lain yang menguntungkan secara psikis, secara kejiwaan, juga terutama untuk di akhirat nanti. Apa saja keutamaan sahur? Pertama, sahur itu barokah, makanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barakah, ya. Kedua, sahur itu yang membedakan saum kita dengan saum ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dulu umat-umat terdahulu diperintahkan saum, sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Tuh, sudah diwajibkan bagi kamu saum sebagaimana sudah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Kepada Yahudi dan Nasrani diperintahkan juga saum. Walaupun saumnya beda. Kalau kita saumnya itu total, tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat dari subuh sampai maghrib. Kalau ahlul kitab agak ringan. Saumnya itu umpat tidak boleh makan makanan pokok. Kalau di Indonesia nasi, enggak boleh makan nasi. Tapi es krim masih boleh gitu. Atau buah-buahan, sayuran masih boleh gitu. Kecuali nasi dan daging, enggak boleh umpamanya. Nah, itu. Salah satu yang membedakan saum kita dengan saum ahlul kitab adalah sahur. Mereka enggak sahur. Kita diperintahkan sahur. Nabi SAW bersabda, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akhalatus sahur. Pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab adalah makan sahur. Berdasarkan hal itulah, maka sahur ini bernilai ibadah karena saum spesial aturan agama kita. Yang berbeda dengan agama orang lain. Orang lain gak ada sahur, kita ada sahur. Ini keutamaan yang kedua. Ketiga, sebaik-baik makanan bagi orang yang sahur adalah kalau ada, ini kalau ada ya. Kurma, walaupun sekedar 3 biji gitu. Jangan sampai kurma diabaikan, yang lain dimakan. Iya, yang lain juga bikin kita kenyang, melebihi kenyangnya makan kurma. Tapi ini nilai ibadahnya. Kalau kita baik buka ataupun sahur, mendahulukan dengan makan kurma, ada nilai ibadah. Apa nilai ibadahnya? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji tentang orang yang sahur dengan memakan kurma, beliau menyatakan ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi makan kurma ya. Jadi kalau kita punya uang, dibelikan kurma dalam rangka mengamalkan sunnah sahur dan sunnah berbuka, maka itu bernilai ibadah. Pas beli kurmanya, dapat pahala. Karena membeli kurma kita lakukan dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam hal sahur dan juga berbuka. Keuntungan keempat, orang yang makan sahur diampuni dosa-dosanya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintakan ampunan oleh para malaikat, dan dimintakan rahmat. Karena apa? Karena orang yang makan sahur itu, ya, karena itulah mereka dosa-dosanya diampuni. Orang yang makan sahur dimintakan ampunan oleh malaikat, dimintakan rahmat, doa malaikat dikabul. Akibatnya apa? Akibatnya dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur dapat solawat dari Allah, dapat solawat juga dari para malaikat. Kita sering menjelaskan makna solawat Allah kepada manusia. Imam Abu Aliyah menyatakan, Salatullahi ala amdi sana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada seorang hamba Artinya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Jadi Allah memuji orang itu, dipujinya di hadapan para malaikat. Dan itu membanggakan. Adapun salawat para malaikat adalah istighfar dan tarahum mereka kepada hamba itu. Istighfar minta ampun. Tarahum minta rahmat. Jadi selama kita makan sahur, para malaikat mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma rahamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Terus selama sahur begitu tuh. Dan malaikat pertama makhluk suci yang tidak pernah berdosa. Walau sekejap mata, gak pernah ingkar. Allah menyatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat sekejap mata pun terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, makhluk suci mereka, hubungannya dengan Allah dekat. Kedua, malaikat yang memintakan ampunan kepada kita yang makan sahur itu jumlahnya tidak terkira, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Sekarang bayangkan kalau ada 40 orang yang soleh saja. Orang yang soleh, ahli ibadah, maksiat selalu dijauhi gitu ya, 40 mendoakan kita. Kita yakin itu akan dikabulkan itu doa. Cuma 40 manusia lagi yang kadang-kadang berdosa. Ini bayangkan yang mendoakan kita malaikat yang gak pernah dosa, jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya, memintakan ampunan dan rahmat untuk kita. Pasti dikabul oleh Allah. Makanya sahur adalah penggugur dosa. Oleh karena itu gak boleh mentang-mentang, ah saya mah gak sahur juga, gak kuat. Daripada sahur lebih baik tidur gitu ya. Nanti pas azan subuh baru bangun, baru sholat ke masjid. Tidak sahur sedikit pun. Itu salah, keliru. Ini mah bukan kuat atau tidak, bukan jagoan atau tidak ya. Tapi urusan ibadah. Sahur memiliki nilai ibadah yang tinggi. Makanya berkata Nabi SAW, as-sahuru kulluhu barakah falatadda'uh. Walau an tajra ahadukum jur'ata min ma'in fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur itu seluruhnya barokah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sekalipun sahurnya hanya dengan seteguk air. Karena sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan berkata Al-Mundhiri, hadis ini sanadnya kuat. Ya. Nah, perhatikan beberapa hal berikut ini yang berkaitan dengan sahur. Pertama, hendaklah orang yang meniat yang makan sahur meniatkan makan sahurnya dalam rangka menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu sahur? Saya sahur karena Nabi memerintahkan. Bukan semata-mata agar kuat, ya tanpa sahur memang kuat pasti, tapi bukan semata-mata itu. Tapi dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sahur kita ini bernilai ibadah, ya, ini yang pertama. Niatkan sahur kita untuk apa? Bukan semata-mata agar kenyang, bukan semata-mata agar kuat waktu saumnya, tapi lebih dari itu, sahur yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan perintah dan anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu karena dalam sahur ada barokah. Jangan kamu tinggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kedua, hendaklah sahur itu diakhirkan menjelang terbitnya fajar. Kalau sekarang fajar atau azan subuh itu jam 5 lewat berapa? 45 seberapa? 43. Oh, 4:34, hampir 4:30 ya. Nah, sahurlah paling cepat jam 4 gitu. Kalau zaman baheula ya, waktu saya kecil, sahur teh jam 2. Jam 1 kalau bangun jam 3 teh wah udah kesiangan gitu. Jam 2, 2:30 sudah beres. Mau sholat subuh masih lama gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidur lagi, bangun jam 6. Sholat subuhnya kelewat. Karena jam 2 makannya pas jam 7 itu sudah kosong lagi perutnya. Sudah lapar lagi. Jadi madharatnya banyak. Kalau jam 2 sudah sahur pertama, sholat subuh kelewat. Yang kedua cepat lapar lagi. Jam 7, jam 8 tuh pencernaan manusia kan prosesnya 4 jam ya. Kalau jam 2 sudah makan langsung diproses, jam 7 tuh sudah lapar lagi, sudah kosong lagi. Masuk jam 9, jam 10 tuh lulus. Lutut gemeter. Nah, karena memang itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnahnya adalah diakhirkan menjelang terbitnya fajar, karena begitulah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahara falamma faragha min suhurihima qama nabiyullah alaihi salatu wassalam ila salah fasalla. Kata Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Thabit dua-duanya sahur bareng. Setelah kedua-duanya selesai dari sahurnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri terus menuju sholat dan sholat mengimami manusia. Maka kami bertanya kepada Anas, kam kana baina firaghihima min suhurihima wa dukhulihima fi sholat. Berapa lama waktu dari seusai melakukan sahur sampai sholat subuh? Berapa lama? Beliau menjawab, qadra ma yaqra'ur rajul khamsina ayah. Kira-kira selama apabila seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat dari Al-Quran paling 10 menit. 10 menit. Setelah itu baru azan subuh dan melakukan sholat subuh ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Bilalan kana yu'adzinu bil-lail, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla' al-fajr." Kata Aisyah, dulu Bilal azan di malam hari. Maksud di malam hari, dini hari. Pada waktu orang-orang mau makan sahur sekitar jam 3 atau 3:30. Satu jam sebelum azan subuh, Bilal azan. Disebutnya azan awal. Berkata Nabi SAW, makan dan minumlah kalian ketika mendengar Bilal azan, sehingga Ibnu Ummi Maktum melakukan azan. Karena tidaklah Ibnu Ummi Maktum azan kecuali setelah terbitnya fajar. Jadi ada dua kali azan waktu menjelang subuh di zaman Nabi SAW. Pertama Bilal. Bilal azan, ketika Bilal azan kata Nabi, kalian tetap makan minumlah. Itu azan awal, bukan azan subuh. Sampai kalian nanti mendengar Ibnu Ummi Maktum azan. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar. Jadi azan yang pertama mah membangunkan agar orang-orang tidak kebablasan gitu. Azan Bilal. Sampai sekarang di beberapa negeri Islam diberlakukan tuh adanya azan awal. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap hari selalu ada azan awal. Dan azan awalnya dilakukan 1 jam sebelum azan subuh. Jadi 2 azan. Ya. Di Indonesia, di beberapa masjid ada yang memberlakukan 2 azan tersebut. Ya. Mudah-mudahan di kita suatu saat kita masih belum memberlakukan karena khawatir. Khawatir apa? Khawatir si muadzinnya tidak konsisten. Sekali azan ada awal, besoknya lep. Kebablasan sampai subuh ya. Harus ada apa? Harus ada petugas muadzin khusus nanti ya. Dan azannya dengan orang, bukan dengan kaset. Kalau dengan kaset ya tidak disyariatkan ya. Orang yang saum boleh, orang yang sedang sahur boleh makan, minum atau ngemil sampai terbit fajar. Ketika fajar terbit ditandai dengan adanya azan subuh, barulah wajib berhenti. Berkata, berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah kalian sampai jelas kalian antara benang putih dengan benang hitam berupa fajar. Jadi adanya benang putih, benang hitam itu maksudnya kiasan, kata-kata kiasan dari terbitnya fajar. Benang putih maksudnya saatnya siang, benang malam, benang hitam artinya malam, antara benang antara malam dan siang dibatasi oleh fajar. Jadi fajar seringkali disebut batas antara benang hitam dan benang putih. Maksudnya fajar. Bukan kita bentangkan benang hitam, kita bentangkan benang putih, sudah jelas belum mana yang hitam yang putih. Bukan begitu. Sebab dulu ini difahami begitu oleh seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Jadi kalau mau sahur Adi bin Hatim mengambil 2 benang. Kan waktu itu gak ada lampu ya, gak ada listrik ya. Dibentangkan benang hitam dengan putih makan. Sambil melihat, belum jelas mana yang hitam, mana yang putih. Karena gelap. Padahal fajar sudah masuk, ketika subuh sudah masuk. Itu masih gelap apa sudah terang? Masih gelap, coba jam segini di rumah, matikan listrik. Ambil benang putih, benang hitam, masih terlihat, sudah terlihat belum? Enggak, masih gelap. Mana yang putih, mana yang hitam belum terlihat. Terus, padahal fajar sudah masuk. Salah paham terhadap ayat ini. Dia memahami ayat ini secara literal, secara harfiah. Oh ini benang putih, ini benang hitam gitu, dibentangkan salah. Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW bukan begitu maksudnya. Tapi benang putih, benang hitam maksudnya fajar. Kalau fajar sudah menyingsing, berhenti. Dari makan dan minum. Ya, ini menunjukkan di mulainya saum dari mulai fajar. Yang ketika fajar sudah muncul, dikumandangkanlah azan sebagai tanda dimulainya waktu saum. Tidak boleh kita memulai saum 10 menit sebelum azan subuh. Itu merubah ayat. Melanggar dari ketetapan ayat. Kata Allah, silakan makan, minum sampai fajar. Kalau sudah fajar, ya baru berhenti. Ah, takut kebablasan. Kalau umpamanya makan, minum sampai fajar, pas fajar masih sudah terbit, kita masih makan, minum. Gak apa-apa. Sebagaimana sudah kita terangkan di beberapa hari yang lalu, bahwa Umar bin Khattab, Nabi SAW dan sahabat lain sedang makan minum sahur. Lalu dikumandangkanlah azan, Umar masih nyapek. Nah, nyapek teh? Mengunyah dan siap minum. Di tangannya sudah ada air untuk minum, sudah azan. Umar bingung, ini minum enggak? Lalu bertanya kepada Nabi SAW, Ashrabuha ya Rasulullah, boleh enggak saya minum wahai Rasulullah? Padahal sudah azan tuh. Apa kata Nabi? Naam, ya boleh. Fasharibaha. Lalu diminum. Jadi kalau umpamanya, ya, Kita sedang sahur, kemudian makanan yang ada di tangan atau minuman yang sudah ada di tangan, azan sudah berkumandang, makanan dan minum itu belum habis, maka silakan dihabiskan terlebih dahulu walaupun azan sudah berkumandang. Sekali lagi, ini ketetapan syariat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu, ya, dibolehkan. Nah, kebanyakan orang menahan diri dari makan minum itu ada yang 15 menit sebelum azan, ada yang 10 menit yang disebut dengan apa? Imsak. Kalau udah imsak itu rasanya sudah mulai saum, enggak boleh makan, enggak boleh, sudah imsak tuh. Boleh, karena belum azan, belum fajar. Sampai fajar kita masih boleh makan, masih boleh minum, ya. Kecuali kalau fajar sudah menyingsing, maka tidak boleh lagi dan harus berhenti, ya. Itulah yang pertama, makan sahur. Biasakan, karena sahur menggugurkan dosa. Karena sahur saat diijabahnya doa. Karena sahur mengikuti sunnah Nabi SAW dan ada pahala dalam hal itu, ya. Sunnah berikutnya. Adab-adab sunnah bagi yang saum yang berikutnya adalah ta'jilul futur. Idza tahaqqaqa ghurubus syams. Menyegerakan berbuka bila matahari sudah terbenam. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau buka disegerakan. Maksud disegerakan setelah maghrib datang. Bukan menyegerakan buka teh jam 7 pagi segera buka. Itu mah bukan buka tapi batal. Maksud buka adalah setelah datangnya maghrib. Gak boleh umpah, dah saya masih kuat walaupun maghrib sudah berkumandang, nanti aja bukanya jam 10 biar pahalanya tambah banyak. Salah, bukan tambah banyak malah dosa, ya. Di dalam menyegerakan berbuka ada kebaikan. Berkata Nabi SAW, La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia selalu berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka seusai maghrib tiba. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang paling bersegera di dalam berbuka. Jadi segerakan. Begitu adzan maghrib langsung kita berbuka, ya. Apa yang paling bagus dikonsumsi pertama kali ketika berbuka? Bukan kolak. Bukan es kelapa muda, bukan es buah atau yang lainnya, bukan teh manis, bukan cikopi, bukan rokok. Bagi para perokok berat sebelum adzan ini sudah dicapit nih tentunya. Begitu adzan subuh, ces langsung adzan subuh. Begitu adzan maghrib langsung. Tapi dengan kalau ada rutob, rutob adalah kurma basah yang masih muda. Nyakrek gitu ya, enak gitu. Sekarang bulan Mei ya, nah belum muncul rutub. Nanti Juni atau Juli, Agustus itu baru muncul rutub. Kalau tuh ada rutub sekarang itu setahun lalu yang disimpan di kulkas, di freezer ya. Sekarang mungkin masih pararentil si kurma itu ya, belum menjadi rutub yang layak dikonsumsi. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, dengan kurma kering. Kurma yang sudah tua, yang hitam. Kalau rutub warnanya kuning atau coklat. Kalau yang masih hijau masih kesed, masih belum manis. Tapi kalau yang sudah kuning, sudah coklat itu sudah manis, sudah enak. Nah kalau sudah tua jadi kurma. Itu dikeringkan dulu, dijemur. Baru yang sudah sampai ke kita sekarang ini rata-rata itu sudah tua, sudah dikeringkan, sudah dijemur, namanya tamar. Kalau yang masih basah namanya rutab. Ya. Berkata Anas radhiyallahu an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa in lam takun rutabat fatamarat, fa in lam takun tamarat hasa hasawatin min ma. Kata Anas, Nabi SAW biasa berbuka sebelum sholat dengan rutobat, dengan beberapa rutob. Ya. Kalau tidak ada rutob, seperti sekarang belum ada rutob, maka beliau memakan beberapa buah kurma. Kurma-kurma yang sudah matang. Jadi pertama kali kita berbuka, ada air, ada cendol, ada kolek, ada apa saja. Itu abaikan lu kurma dulu, minimal 3 buah. Setelah itu baru yang lain-lain, ya. Dan ada penelitian dari segi kesehatan bahwa kurma adalah makanan terbaik yang pertama kali dimakan ketika perut kosong. Itu bagus itu. Bakal menyehatkan kita. Apapun yang disunahkan oleh Nabi SAW pasti manfaat, ya. Kalau beliau tidak memiliki kurma, beliau meneguk beberapa tegukan air. Jadi yang pertama, rutab. Kalau enggak ada, kurma. Kalau kurma enggak ada, air terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dan sanad hadis ini hasan. Ya. Kalau tidak ada tiga-tiganya, rutab tidak ada, kurma tidak ada, air juga tidak ada, maka boleh berbuka dengan apa saja yang ada. Adanya kolak, silakan kolak. Adanya buah-buahan, silakan buah-buahan. Adanya nasi, silakan nasi. Nah, kebanyakan orang sekarang, sebelum azan maghrib sudah ngalas. Nasi ya di piring, plek, gitu. Lauknya dikumpulkan dulu. Dihitung, lihat jam, aduh 1 jam lagi. Nah terus, begitu azan langsung nasi. Itu gak bagus, dari segala segi ya. Dari segi sunnah itu tidak nyunnah. Gak ada nilai pahala berbuka dengan cara seperti itu. Yang kedua, secara kesehatan itu juga tidak bagus juga. Nanti menimbulkan berbagai macam keluhan ya di dalam tubuh kita. Maka boleh. Terus bagaimana kalau di jalan? Di jalan azan maghrib gak ada makanan, gak ada minuman. Padahal perjalanan beberapa jam lagi, kita di kereta, kita di bus umpamanya. Di bus tidak ada yang dagang. Di kereta tidak ada yang dagang. Kita gak bawa persiapan apa-apa sebab tadi terburu-buru gitu. Nah kalau kita bawa kurma apa namanya yang di dus, kesempatan tuh. Bagikan ke semua penumpang gratis. Kita dapat pahala saum semua orang yang ada di sana. Kalau bisa. Sekarang kalau lupa atau terburu-buru gak bawa apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sementara maghrib sudah datang. Bagaimana cara berbukanya? Caranya dengan niat di dalam hati saya berbuka. Membatalkan saum saya sekarang. Jadi dengan cara seperti itu maka kita sudah dianggap buka. Disunnahkan berdoa ketika berbuka. Karena doa orang yang berbuka itu tidak akan ditolak alias akan dikabulkan oleh Allah SWT. Bersabda Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah. Annahu qala, beliau bersabda, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang saum ketika berbuka ada doa yang tidak mungkin ditolak. Ya, tidak mungkin ditolak. Lalu doa apa yang mesti dibaca? Doa yang mesti dibaca jangan ngarang-ngarang. Karena apa? Karena berdoa itu adalah pelaksanaan dari ajaran agama. Agama itu sumbernya dari Allah dan dari Rasulnya. Agama bukan bersumber dari otak. Agama bukan bersumber dari perasaan. dari pikiran. Kalau agama hasil olah otak dan pikiran, berarti agama teh buatan orang atuh, bukan lagi wahyu. Ingat, agama ini wahyu dari Allah, dari Rasulnya. Termasuk berdoa bagian dari pelaksanaan agama. Ikuti doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru bernilai ibadah, ya. Nah, doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara yaqul dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka beliau berdoa, dhahaba adh-dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruku, dan telah basah nih tenggorokan. Wasabatal ajru insya Allah, dan telah tetap pahala insya Allah. Itu yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa yang banyak dibaca oleh orang umum, ya Allahumma laka sumtu, terus wabika amantu, wa ala rizqika aftartu, ditambah birahmatika ya arhamar rahimin, itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang itu dhaif. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan hadis ini, lalu ditahqiq oleh para ulama bahwa hadis ini hadis yang dhaif, bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibaca, dan itu mah bukan dari Nabi. Hadisnya tentang hal itu lemah. Yang sahih yang tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Adapun yang barusan, ya, itu diterima dari Mu'ad bin Zahra secara mursal. Mana mursal? Artinya mursal itu ada rawi yang terputus di akhir sanad. Satu atau dua rawi tidak disebut. Kalau tidak disebut, tidak diketahui rawi ini siapa, terpercaya atau tidak. Makanya kalau mursal seperti itu, maka dianggap hadis yang dhaif, bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu, doa itu sebaiknya diganti dengan doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu di sini atau pendengar di rumah yang masih membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi ka aftartu, terus ditambah dengan birahmatika ya arhamar rahimin, maka itu sekali lagi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kalau anak-anak TK di kita juga itu mah sudah hafal, masa orang tuanya tidak hafal, kalah sama anak TK, ya. Itulah tentang berbuka. Adab sunnah yang berikutnya adalah wa min adabis siyamil mustahabbah kathratul qira'ah wa dzikr wa du'a wa shalah wa shadaqah. Di antara adab-adab sunnah ketika saum adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, memperbanyak sholat, memperbanyak sodakoh. Kalau memperbanyak sholat pasti bukan sholat fardu, ya. Sholat fardu mah gak bisa diperbanyak. Hanya berapa? 17 rakaat. Kalau memperbanyak sholat berarti memperbanyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah, ya. Nah, memperbanyak juga sedekah. Di antaranya jangan lalaikan doa selama saum. Saum itu terbentang mungkin 14 jam dari mulai 4:30 sampai jam 6 umpamanya. Berapa jam tuh, ya. Itu selama saum banyaklah berdoa. Karena doa ketika saum tidak ditolak oleh Allah. Berkata Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-sha'imu hatta yuftira. Orang yang saum sampai dia berbuka. Terus ketika bukanya, ada doa yang juga akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, wal imamul adil. Imam atau pemimpin yang adil. Pemimpin untuk level apapun, level RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan atau kota, baik kabupaten atau kota madya, apalagi yang lebih tinggi, gubernur, menteri, menteri juga pemimpin di departemennya masing-masing, sampai presiden. Itu imam. Kalau imam itu adil, doanya pasti dikabulkan. Tapi kalau pemimpin itu zalim ke warganya, ke rakyatnya, itu sholat mereka ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pemimpin yang zalim pasti dibenci oleh rakyatnya. Hak rakyat dibelenggu. Kezaliman dibela. Keadilan diberantas. Umat Islam dipojokkan. Tokoh-tokoh Islam difitnah umpamanya. Wah, itu zalim banget. Itu walaupun sholat, tidak akan diterima sholatnya. Berkata Nabi SAW, salasatun. Ya. La turfa'u sholatuhum min ru'usim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Sholat-sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal udah mentok, balik lagi. Enggak terus menembus langit diterima oleh Allah, enggak. Siapa saja tiga golongan manusia ini? Pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum, memimpin manusia, tapi orang-orang yang dipimpinnya membenci pemimpin itu. Pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Karena kezolimannya, karena ketidakadilannya, sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Apalagi doanya. Sholat itu isinya doa semua itu. Ya. Yang keduanya adalah, wa imra'atun batat wa zawjuha anha sakhita. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya kesal sama wanita itu. Murka, marah. Ketiga adalah rajulani yatakhasamani hatta yastaliha. Dua orang yang saling bermusuhan sampai mereka itu akur lagi, damai lagi, islah lagi. Dua orang yang saling bermusuhan itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tiga golongan tuh. Salah satunya imam yang zalim, imam yang dibenci oleh warganya, oleh orang yang dipimpinnya, oleh kaumnya. Tapi kalau imam itu adil, disukai oleh rakyatnya, doanya sampai ke langit. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan kedua yang doanya tidak ditolak. Ketiga, wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghammam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabbi wa yaqulu rabbu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Yang ketiga, yang tidak akan ditolak doanya lah doa orang yang dia zalimi. Itu kalau rakyat yang dizalimi oleh penguasa berdoa itu kena itu. Doa orang yang dizalimi oleh Allah angkat di atas awan, kemudian membuka seluruh pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kegagahanku, demi kemuliaanku, aku pasti menolong kamu. Kamu di sini orang yang didzalimi tadi, sampai kapanpun. Oleh karena itu hati-hati dengan doa tiga orang ini. Pertama orang yang saum, yang kedua imam yang adil, yang ketiganya adalah orang yang didzalimi. Apalagi kalau tiga-tiganya dimiliki oleh seseorang. Ya dia imam, imam pemimpin. Ya lagi saum, Ya dizolimi, difitnah oleh orang-orang yang menginginkan kekuasaannya umpamanya ya. Dia adil, dia berupaya, tapi banyak orang yang memfitnahnya, dia dizolimi. Ya dia imam, ya dia saum, wah berdoa kepada Allah, sudah itu. Pintu langit semuanya terbuka, doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hatta yalqahu Jibril fayudarisul Quran." Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Tapi beliau lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan beliau infak sedekah itu tiap hari. Di bulan Ramadan lebih sering lagi melakukan sedekahnya, infaknya menolong orang. Di luar Ramadan saja Nabi sedang sholat. Setelah beres sholat biasanya kan beliau itu wirid. Biasanya beliau berzikir, berdoa. Ini mah ini sholat duhur. Setelah sholat assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung berdiri, langsung pulang. Tidak biasanya beliau demikian. Para sahabat sampai kaget, kenapa Nabi begitu? Tak berapa lama kemudian beliau kembali lagi duduk dan zikir. Melihat ekspresi para wajah para sahabat yang aneh seperti bertanya-tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Tadi ketika sholat aku ingat ada satu cincin emas di rumah yang belum aku sedekahkan. Aku tidak ingin mati dalam keadaan masih memiliki cincin itu. Makanya resah, gelisah beliau ketika beres sholat langsung ke rumah memerintahkan istrinya untuk mensedekahkan cincin itu. Setelah disedekahkan, long, baru kembali ke masjid dan melanjutkan zikirnya. Bayangkan Nabi seperti itu tuh. Beliau resah kalau masih memiliki harta. Terbalik sedikit dengan kita ya. Kalau kita banyak harta, tenang. Kalau harta simpanan sudah menipis, resah. Alah, uang saya tinggal 200 juta. Padahal tadinya miliaran ya, seperti itu ya. Resah itu punya 200 juta yang biasanya miliaran. Orang-orang yang enggak punya mau punya 200 juta itu wah seperti menggenggam dunia gitu ya. Tapi orang yang biasa miliaran uangnya berkurang bersisa 200 juta lagi resah gelisah empot-empotan tuh ya. Jauh berbeda dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Suatu saat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Dia bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaima?" Siapa di antara kalian yang hari ini saum? Faqala Abu Bakrin ana. Abu Bakar berkata, "Saya." Terus beliau bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yauma jinazatan?" Siapa yang di hari ini di antara kalian yang ikut mengurus jenazah? Abu Bakar ngacung lagi, "Saya ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Faman at'ama minkumul yauma miskina?" Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Ini di luar Ramadan loh. Tapi Abu Bakar saum. Saum apa? Saum sunnah. Karena kalau bukan di luar Ramadan, pasti semua sahabat ngacung saya saum. Kan gitu ya. Tapi ini hanya Abu Bakar. Yang lain tidak saum berarti di luar Ramadan. Saumnya saum sunnah. Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar lagi yang ngacung saya ya Rasulullah. Terus, "Faman ada minkumul yauma maridha?" Siapa di antara kalian yang di hari ini sudah melayat orang yang sakit? Gak ada yang ngacung. Abu Bakar lagi, "Saya ya Rasulullah." Abu Bakar di hari yang sama melakukan 4 kebaikan. Pertama, saum. Kedua, mengurus jenazah. Ketiga, memberi makan orang miskin. Yang keempatnya apa barusan? Melayat orang yang sakit. Hanya Abu Bakar yang melakukan keempat-empatnya. Berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul keempat kebaikan ini dalam diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Nah, sekarang nih waktu apa namanya? Waktu saum. Kita sedang saum Ramadan. Jangankan Ramadan, saum sunnah saja tadi luar biasa tuh. Coba tiga yang lain yang tadi disebutkan lakukan lagi. Memberi makan orang miskin, terus nah, kalau mengurus jenazah mah susahnya. Masa harus ngebunuh dulu? Ya janganlah. Tapi kita lihat kan kalau ada jenazah saya ikut urus dari mulai mensolatkan minimal sampai menguburkan, ya ikut melayat. Terus cari yang sakit layat. Maka siapa orang yang melakukan keempat amalan di hari yang sama, ya saum, ya mengurus jenazah, yang memberi makan orang miskin, ya melayat orang sakit, surga sudah bagi dia. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah diantara beberapa adab sunnah waktu melakukan saum dan belum tuntas, belum selesai. Insyaallah adab-adab sunnah lainnya kita akan teruskan pembahasannya esok hari. Sekarang cukup sampai di sini saja dahulu. Kita masuki sesi tanya jawab ya. Kita mulai dari bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mike. Ada yang mau saum, ada yang mau saum. Itu tuh. Teknisi, sok Pak. Saya ingin bertanya soal berjamaah berantai. Saya sering berantai di masjid, karena kalau lagi keliling ke daerah, misalnya imam yang pertama berjamaah dengan murid, sudah tinggal dua atau tinggal satu waktu lagi, tiba-tiba datang mulai ke berjamaah. Begitu selesai, pertama lagi dia ikut berjamaah sama orang yang pertama ikut berjamaah. Terus sampai ada empat deretan. Nah, apakah mereka berjamaahnya sah dengan imam yang pertama? Terus yang kedua, saya misalnya datang ke satu masjid ingin sholat berjamaah. Tiba-tiba di masjid itu ada orang sholat sunat. Kita ikut berjamaah karena tidak tahu. Nah, bagaimana sholat ini? Diterima nggak atau masuk berjamaah nggak? Ya. Sekian saja Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang berjamaah secara estafet. Umpamanya ada orang berjamaah dengan imam. Beberapa orang ada yang telat dua rakaat. Begitu imam selesai, beberapa orang tadi bangkit lagi terus membentuk jamaah lagi. Satu orang maju gitu ya. Terus ada lagi yang ikut lagi. Imam ini salam, yang ikut terlambat bangkit lagi jadi imam lagi. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Berjamaah secara estafet. Dalam hal ini para ulama ikhtilaf. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyatakan dibolehkan. Berdasarkan hadis yang umum, sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'ini wa ishrina darajah. Sholat berjama'ah itu lebih utama dibanding sholat sendirian 27 derajat. Ya. Berdasarkan hadis umum ini, melakukan jama'ah secara estafeta dibolehkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab yang dimaksud sholat berjamaah Lebih utama daripada sholat sendirian, maksudnya berjamaah dengan imam tetap di masjid itu. Adapun setelah imam tetap selesai salam, nggak boleh lagi ada jamaah. Karena pertama tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah yang ada adalah tidak. Seperti pernah saya ungkapkan, Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid ketika imam sudah salam. Satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ketika imam sudah salam, Abu Ibnu Mas'ud dan beberapa orang masuk ke masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Shallu furada wa illa narji wa nusalli jama'iyan." Salatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau enggak, kita pulang, kita salat berjamaah di rumah. Ya. Kenapa Ibnu Mas'ud berkata demikian? Pasti ada dasarnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang menunjukkan tidak boleh adanya jamaah yang lainnya, baik estafet ataupun datang serombongan orang setelah imam salam, datang lagi serombongan lalu berjamaah lagi. Nah, ini tidak disunahkan di zaman Nabi dan para sahabat. Sendiri-sendirilah sholat. Atau kalau mau berjamaah, di rumah. Ya, tidak di masjid tersebut. Ini kalau sholat fardu. Dan di sana ada imam rawatib, imam tetap. Ya. Kecuali kalau di masjid yang tidak ada imam tetap. Umpamanya di perjalanan ada masjid kosong, gak ada yang ngurus. Karena memang untuk para musafir, gak ada penduduk di sana, gak ada imam tetap di sana. Boleh dilakukan jamaah berkali-kali. Terus dikhawatirkan dibolehkannya berjamaah yang kedua, ketiga atau secara estafet membuat orang lalai dari jamaah pertama dengan imam. Mereka mengatakan, udahlah nanti aja kita sholatnya bareng-bareng. Gak perlu berjamaah sekarang, atau nanti juga berjamaah lagi gitu ya. Jam 1, breng, masuk ke dalam masjid, sholat berjamaah lagi. Nanti orang lalai, yang penting berjamaah loh, gitu. Padahal yang dimaksud ya, berjamaah yang 27 derajat itu maksudnya jamaah dengan imam yang pertama. Ya. Nah, itu dalil yang kedua. Ketiga, pernah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunan An-Nasai. Nabi SAW dini hari ada yang nyusul. Apa yang nyusulnya? Ada pertengkaran antar sama kaum muslimin dari daerah lain. Sampai mau perang. Nabi SAW bergegas ke sana mendamaikan. Sampai azan subuh Nabi belum kembali. Para sahabat menyangka, oh Nabi mungkin sholat di sana. Lalu mereka sholat. Dipimpin oleh seseorang. Setelah mereka masuk rakaat kedua, imam membaca surah Qaf, datang Nabi SAW dengan seorang sahabat lagi. Lalu masuk berjamaah ke imam yang ada dan sholat bersama imam. Beliau masuk rakaat kedua ketika imam sedang membaca surah Qaf. Setelah imam ini salam, Nabi SAW dan sahabat ini bangun lagi dan sholat sendiri-sendiri dan menambah satu rakaat. Dari hadis ini Nabi SAW ya, hanya menambah satu rakaat, berarti rakaat yang kedua dengan imam tadi imamnya tidak lagi sudah kelewat baca Fatihahnya, bahkan sedang baca surah Qaf. Berarti itu dapat satu rakaat. Karena beliau dapat berdiri dan dapat ruku. Hanya menambah satu rakaat lagi, ya. Jadi dalil yang jelas tentang tidak adanya jamaah secara estafeta tadi, ya. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Tidak berjamaah kembali. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau ada orang di masjid itu sedang sholat sunat. Dia sudah sholat fardu tadi bersama imam. Sedang sholat sunat, ada datang orang mau sholat duhur. Gak tahu bahwa orang tadi sedang sholat sunat, lalu dia berjamaah. Atau kita sedang sholat sunnah, tiba-tiba ada yang nepuk gitu ya, suka ada kan. Lalu dia ikut berjamaah dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Terus saja sholat. Jangan sampai, Maaf, saya sedang sunat. Batal lah segitu, Mbak. Gak apa-apa, teruskan. Pertama, boleh gak beda niat antara imam dengan makmum? Imam sunat, makmum wajib atau sebaliknya? Dibolehkan. Perbedaan niat, baik niat yang satu wajib, yang satu sunnah, atau beda sholat. Yang satu umpamanya sholat asar, yang satu sholat duhur berjamaah. Boleh. Apa mungkin? Mungkin. Umpamanya musafir. Dia di jalan, waktu sholat duhur tidak menemukan tempat untuk sholat duhur. Pas sampai di masjid, sudah asar. Dan imam sedang sholat asar. Kita belum duhur. Berjamaahlah duhur kita dengan imam yang sedang sholat asar. Imam asar kita duhur, boleh, gak apa-apa ya. Nanti setelah beres duhur kita bangkit lagi sholat asar sendirian. Atau berbeda niat antara sholat isya dengan sholat duhur. Jauhnya, apa mungkin? Mungkin saya pernah mengalami. Gimana contoh kasusnya? Contohnya begini. Orang umpamanya terbiasa musafir. Dan ketika safar, duhur dan asar ini dijamak. Terbiasa begitu. Jadi sampai di rumah maghrib, tinggal isya. Asarnya sudah. Suatu saat terburu-buru. Karena ditunggu oleh mungkin kereta, mungkin pesawat, mungkin travel. Hanya sempat sholat duhur saja 2 rakaat di qasar karena sedang safar. Gak sempat sholat asar. Karena sudah mau berangkat. Akhirnya sudah duhur, assalamualaikum. Zikir juga gak sempat langsung naik. Asarnya belum. Belum terlupa. Karena biasanya asar sudah di jamak. Lupa sampai rumah. Para asar masih ada tapi lupa. Maghrib. Pas sudah azan isya, ingat uluh tadi belum asar. Baru duhur. Ke masjid. Imam mau sholat isya. Apa yang harus kita lakukan? Wajib kita sholat duhur dulu. Sholat asar dulu yang tadi kelewat. Ya, karena lupa. Tapi ini imam sedang isya. Iya, gak apa-apa. Berjamaah dengan yang isya kita duhur. Jumlah rakaatnya sama apa tidak? Sama. Ya. Jangan sampai imam kan isya kita asar nih. Ah udah aja misah. Di masjid yang sama ada 2 sholat. Gak boleh. Saling mengganggu seperti itu ya. Berjamaahlah dengan imam yang isya. Ya. Atau umpamanya maghrib. Gak apa-apa. Ikut sholat maghrib kita asar. Setelah imam salam kita tambah 1 rakaat lagi. Ya. Beda niat sholat, beda niat antara wajib dengan sunnah. Ya. Apa yang menjadi dalil bolehnya beda niat antara imam dengan makmum? Banyak. Contoh, Mu'ad bin Jabal menjadi imam bagi kaumnya. Suatu saat Mu'ad bin Jabal ke Madinah dan ikut sholat isya bersama Nabi SAW. Selesai sholat isya, dia pulang ke kaumnya. Kaumnya ternyata masih menunggu Mu'ad mengimami sholat isya. Mereka enggak mau diimami oleh yang lain, ingin oleh Mu'ad. Akhirnya Mu'ad datang dan melakukan kembali sholat isya. Bagi Mu'ad mengulang sholat wajib hukumnya sunnah. Dia niatnya sunnah saja. Sementara makmumnya wajib. Ya, ini dilakukan oleh para sahabat. Nabi tahu gak? Ya pasti tahu, diberitahu oleh Allah. Seandainya itu tidak boleh, pasti Allah menurunkan wahyu tentang hal itu. Ya, ini beda niat. Ini yang pertama. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahajud. Tahajud bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Nabi itu wajib tahajud. Bagi umatnya ini sunnah. Beliau sholat tahajud, para sahabat bermakmum di belakangnya. Ya, Ibnu Abbas pernah nginep di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu malam tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud wajib bagi beliau. Ibnu Abbas bermakmum di belakangnya dan sunnah bagi beliau. Jadi yang satu sunnah, yang satu wajib. Beda niat, dibolehkan, gak apa-apa ya. Jadi beda niat dalam hal apapun antara imam dengan makmum diperbolehkan berdasarkan nas-nas yang ada. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Pemalu ibu-ibu. Pending dulu tuh ke bapak-bapak lagi ya. Sini silakan. Oh, atau waktunya sudah habis. Satu lagi terakhir, Sab. Saum sunat juga. Iya. Apakah keutamaan sahur tadi termasuk saum sunat? Iya, itu umum untuk semua sahur. Baik sahur untuk saum wajib seperti Ramadan ataupun untuk saum sunnah Senin Kamis, Syawal, Ayyamul Bid, Daud. Itu dianjurkan sahur terlebih dahulu dan seluruh keutamaan sahur yang tadi dijelaskan akan tetap diberikan ya. Makanya sayang kalau umpamai sahur ini terlewat termasuk sholat saum sunnah. Jadi jangan mentang-mentang ini mah saumnya sunnah ini. Jadi gak perlu sahur juga gak apa-apa. Jangan begitu. Memang kalau tidak sahur juga tetap sah, saumnya sah. Ya, tidak berdosa dia. Karena hukum makan sahur hukumnya sunnah. Kalau tidak sahur dia tidak berdosa. Kalau tidak sahur saumnya tetap sah. Cuma sahur adalah suatu yang luar biasa agungnya, sayang untuk dilewatkan. Dan itu berlaku baik untuk saum yang hukumnya fardu seperti Ramadan atau nazar atau qadha ataupun saum sunnah ya, semuanya berlaku. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita akan lanjutkan besok hari di waktu yang sama. Mohon maaf kepada para pendengar radio manapun karena ada kendala teknis tidak bisa tanya jawab dengan pendengar. Mudah-mudahan besok sudah bisa diperbaiki ya. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.